Good people! Jadi dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apa pun akan ku nanti. Yeah, you're the one. Hey, yeah. sight.